aku terkenang, oh cinta ku tetap abadi. Kendaku, jiwaku sayang, terpikat hatiku selalu. Marilah mari sama mendoa, semoga hidup terharu. Ku dengar suaramu Dinda merayu jiwa di kala malam nan sunyi bergema di angkasa. Marilah bersama menyusun hidup bahagia. Marilah mari sama mendoa, semoga hidup